Berapa puluh tahun lalu, beta masih kecil. Beta ingat tempo itu, sio mama gendong beta ye. Sambil mama bakar sagu, mama menyanyi lah sampai besar begini, beta terlupa mama lah sampai besar begini, beta terlupa mama. Mama, mama, mama, papa, papa, papa, mama. Papa, papa, papa, mama, mama, mama, papa.